Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathira. Ikhwan wa akhwat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah. Ya, pada hari ini kembali seperti biasanya kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughah karya dari Syekh Dr. Abdurrahim hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan kemarin kita sudah masuk di pelajaran yang ke-13 bagian ba. Ya, sudah kita bacakan beberapa tamrin. Ya, tamrin yang pertama, begitu pula tamrin yang kedua dan tamrin yang ketiga, dan pada hari ini kita masuk ke tamrin yang berikutnya, yakni tamrin yang ke-4. Apa latihannya di sini? Perhatikan yang punya kita bisa lihat di halaman 76. أشر إلى الأسماء إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب. Isyarahkan kepada isim-isim kata-kata berikut. Ya, isyarahkan kata-kata berikut dengan isim isyarah lilqarib, untuk yang dekat. Ya, sudah kita pelajari isim isyarah lilqarib ada 3. Hadza, hadhihi dengan haula. Hadza, hadhihi dengan haula. Ya, kata-kata di bawah ini kita akan isyaratkan pakai isim isyarah tersebut. Ya, cuman kita di sini akan memilih dari ketiga isim isyarah yang ada, hadza, hadhihi dengan haula, yang sesuai dengan kata yang akan kita isyaratkan itu isim isyarah yang mana. Ya, disesuaikan. Kalau katanya seperti ini, maka pakai isim isyarah yang mana? Kalau katanya seperti ini, maka pakai isim isyarah yang mana? Ya. Jadi jangan sampai keliru. Katanya berbentuk muannas, kita isyarahnya pakai isim isyarah yang mudzakkar. Ya, harus disesuaikan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, langsung aja masuk ke nomor 1. السؤال الأول. نعم هذا أخي. Jadi seperti itu ya. هذا أخي. Ya. Kenapa kita tidak menggunakan hadhi atau haula? Kenapa tidak kita katakan hadhi أخي atau haula أخي? Ya. Kenapa tidak bisa? Karena أخي ini merupakan kata yang mufrad. Ya. Kata yang mufrad mudzakkar. Ya. Kata yang mufrad mudzakkar. Ya. Ketika katanya mufrad tunggal kemudian berbentuk mudzakkar, ya, maka kita menggunakan hadza. Bukan hadhihi, bukan pula haula. Ya, bukan hadhihi, bukan pula haula. Ya, ini yang harus difahami. Jelas ya? Baik. Berikutnya as-sani. Naam, hadhihi ukhti. Ya, bukan hadza atau haula, tapi hadhihi ukhti, karena ukhti merupakan kata yang muannas mufrad. Hadhihi ukhti. Tayib, berikutnya. Haula'i rijalun. Naam, haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Ya, haula'i rijalun. Arabi'. Haula'i mudarrisuna. Ya, haula'i mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna. Baik, berikutnya nomor 6. Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Ya, haula'i talibatun. Ya, haula'i talibatun. Naam. Berikutnya. Hadhihi ummi. Apa maknanya hadhihi ummi? Ini ibu saya. Ya. Berikutnya. hadza abi, ya hadza abi, ini bapak bapak saya. Berikutnya hadhihi talibatun, hadhihi talibatun, ya hadhihi talibatun, apa maknanya? Ya, ini siswi atau pelajar wanita. Berikutnya haula'i tabibatun, ya haula'i tabibatun. Berikutnya haula'i tujarun, ya haula'i tujarun. Jadi alhamdulillah. Jadi apa? Ketika kita mengisyaratkan, ya, dilihat kepada kata yang diisyaratkan. Ya, dilihat kepada kata yang diisyaratkan. Kata yang diisyaratkan tersebut itu masuk jenis yang mana? Ya, masuk jenis muzakkar ataukah muannas? Kemudian kata yang diisyaratkan tersebut, ya, apakah dia kata yang mufrad, musanna ataukah jama? Ya, ini harus kita sesuaikan. Ketika katanya mufrad muzakkar, maka kita menggunakan hadza. Ketika katanya mufrad muannas, maka kita menggunakan hadhi. Ketika katanya jama, ketika katanya jama baik muzakkar maupun muannas, maka kita isyaratkan menggunakan haula. Jangan dibalik-balik. Jangan sampai ya mufrad muannas kita pakai hadza atau mufrad muzakkar ya kita pakai hadhi. Nah, ini keliru. Ya, nanti orang yang mendengar, ya apalagi orang Arab, bingung ini maksudnya ya apa, atau dia faham bahwasanya kita itu keliru dalam berucap. Sesuaikan dengan kata yang diisyaratkan. Naam. Naam, at-tamrin al-khamis. Ya, kita masuk ke latihan yang berikutnya, ini latihan yang kelima. Dofil amakinil khaliyati min al-jumal al-atiyah dhamiran munasiban huwa hiya hum hunna. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong dari kalimat-kalimat berikut. Letakkan apa? Letakkan dhamir yang sesuai. Ya, letakkan dhamir yang sesuai. Ya, di sini ada kalimat. Ya, ada kalimat. Di kalimat ini akan ada kolom yang kosong. Kolom yang kosong tersebut kita masukkan domir. Ya, kita masukkan domir. Dipilih domir mana? Huwa kah? Apa hiya? Hum atau hun? Hunna. Ya, sesuaikan dengan kalimat kalimatnya. Kalau kalimatnya menginginkan untuk kita pakai huwa, maka masukkan huwa. Kalau tidak, maka disesuaikan. Ya. Wadih. Taib. Al-awwal. Man hadha ar-rajul? Huwa mudarrisuna. Tayyib, huwa mudarrisuna. Man hadha ar-rajul? Ya, man hadha ar-rajul? Huwa mudarrisuna. Ya, man hadha ar-rajul? Huwa mudarrisuna. Ya. Bi huwa. Ya, li anna ar-rajul ya, mufrad wa muzakkar. Mufrad muzakkar, ya, nasta'mil dhamirhu huwa, laysa hiya, wa kadzalika hum, wa kadzalika hunna. Naam. Jadi kita menggunakan dhamirhu huwa karena ar-rajul ini merupakan kata yang mufrad muzakkar. Ya, maka kita menggunakan dhamirhu huwa. Siapa lelaki ini? Dia adalah guru kami. Ya. Nah, jadi harus disesuaikan. Nomor dua. Aina talibatu? Hiya fil fasli. Unzur jayidan. Aina talibatu? Naam, aina talibatu? Hiya fil fasli. At-talibat. At-talibat. Unzur at-talibat. Ah? Naam, at-talibat jama', jam'u muannas. Ya, jam'u muannas. Fa dhamiruha dhamirhun hunna. Laysat hiya, walakin hunna. Lianna at-talibat jam'u al-mu'annas. Nah, boleh ya, ikhwan? Baik. Aina at-talibatu hunna fil fasli? Aina at-talibatu hunna fil fasli? Apa makna? Di mana para pelajar itu? Nah. Nah, di mana para siswi-siswi itu? Mereka di kelas. Nah, hunna mereka fil fasal di kelas. Ya, mereka di kelas. Taib as-salis. Man haula'i fatayatu? Unzur. Man haula'i fityatu? Nah, man haula'il fityatu? Abna'ul mudarrisi. Aina domir? Al-fityah jam'u jam'u mu'annas atau muzakkar? Ah? Ma mufradu al-fityah? Ma mufradu al-fityah? Fityah. Ah? Mufradu mufraduhu? Ah? Al-fata. Al-fata jam'uhu al-fityah. Al-fata jam'uhu al-fityah. Wal-fata huwa mudhakkar. Ya, huwa mudhakkar. Naam. Man haula'i fityatu? Naam. Man haula'i fityatu? Hum abna'ul mudarrisim. Naam. Tayyib. Hum abna'ul mudarrisim. Kedalik. Ma makna? Para pemuda? Baik, para pemuda ini mereka anaknya guru. Nah, mereka adalah anaknya guru itu ya. Siapa para pemuda ini? Mereka adalah anak laki-lakinya guru itu. Nah, Rabi'. Aina at-talibatul jadidah? Aina at-talibatul jadidah? Hunna fil maktabati. Hunna fil maktabati. Aina talibatul jadidatu? Hunna fil maktabati. Naam. Apa makna? Di mana para pelajar yang baru itu? Di mana pelajar yang baru itu? Mereka berada di maktab. Ya, mereka di maktabah, ya, mereka di perpustakaan, ya, mereka di perpustakaan. Tayyib. Al-khamis. Man haula'in nasu? Man haula'in nasu? Hunna an-nas mudzakkar aw muannas? الناس مذكر أو مؤنث؟ الناس. الناس. نعم. مذكر. الناس مذكر. ليس المؤنث. ليس المؤنث. نعم. حجاج من الهند. نعم. هم حجاج من الهند. من هؤلاء الناس؟ هم حجاج من الهند. ما معنى هذه الكلمه؟ هل هذه الجمله siapa para manusia ini? Nah, siapa orang-orang ini? Orang-orang ini. Siapa manusia-manusia ini? Siapa orang-orang ini? Mereka dari India. Mereka hujjaj jamaah haji. Mereka jamaah haji dari India. Nah, mereka jamaah haji dari India. Dari India. Hujjaj jam'u haj. Hujjaj jam'u haj. Ya, jamaah haji. Baik. Sadis. Aina at-tabibatu fi mustashfa? Aina at-tabibatu? Naam, aina at-tabibatu? Di mana dokter itu. Baik, di mana dokter-dokter itu? Hum fi mustashfa. At-tabibat muzakkar atau muannas? Muannas. Baik, muannas. Mustashfa al-waladat. Hunna fil fi mustashfa bila wiladah. Ya. Aina at-tabibatu hunna fi mustashfa al-wiladah. Ya, at-tabibat jam'u at-tabibah. At-tabibatu jam'uha tabibatun. Ya, tabibatun. Fa dhamiruha hunna. Ya, dhamiruha hunna. Naam. Di mana dokter ibu, di mana dokter-dokter perempuan itu? Hunna fi mustashfal bilal, mereka di rumah sakit bersalin ya. Naam. Tayyib. Sabi'. Man hadzal waladu alladhi kharaja min baytika? Man hadzal waladu alladhi kharaja min baytika? Man? نعم هو ابن أخي من هذا الولد الذي خرج من بيتك هو ابن أخي نعم ما معنى siapa anak ini yang telah keluar dari rumahmu ya siapa anak ini yang telah keluar dari rumahmu dia adalah anaknya saudara saya نعم dia adalah anak laki-lakinya saudara saya saudara saya طيب الثامن min ya min aina haula'i duyufu min aina haula'i duyufu ad-duyuf jam'u dhaif laysa tamu jam'u dhaif dhaifun jam'uhu duyufun wa min الضيوف جمع هم من الرياض نعم من اين هؤلاء الضيوف هم من الرياض يعني من اين هؤلاء الضيوف هم من الرياض ما معنى dari mana tamu ini para tamu ini نعم dari mana para tamu ini mereka dari dari Riyadh. Naam. At-tasi. Man min aina haula'i? Min aina haula'il mumarridatu? Min aina haula'il mumarridatu? Hunna min al-Filipina. Hunna min al-Filipina. Min al-Filipina atau min al-Filipina? Bi bil kasr atau bil fath bil kasr atau bil fatha kasra ha kasra لماذا bil kasr karena fihi al alif karena fihi al alif wa wal lam ya al filipin filipin ya filipin هذه الكلمه min الاسم الذي لا ينصرف من الاسم الذي لا ينصرف فيلبين yeah. الألم نعم الألم والأجمة الألم والأجمة فهو من الاسم الذي لا ينصرف لماذا في هذه الكلمة أنها لا يفتح ولكن يكسر yeah. لماذا kenapa dia tidak di fathah tapi di kasrah? Lianna fiha al-alif wa wal-lam. Dan lianna fi hadhil kalimah al-alif wal-lam. Iza kana fil kalimah iza kana al-alif wal-lam fi al-kalimah ya apabila suatu kata itu ada alif lamnya ya, ada alif lamnya, maka apa? Batal Ya, ismul ajla dan syarifnya. Karena ismul ajla dan syarif fi syartan, padanya dua syarat. Ya, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama dia tidak menjadi mudhof, kan? Mudhof yang pertama. Ketika dia jadi mudhof, maka kan batal. Yang kedua, tidak ada pada kata tersebut alif lam. Ketika ada alif lam, maka dia tidak beramal kama amalu ismil azila lan syarif. Sebagaimana amalannya ismil azila lan syarif. Ya, minal filibin. Minal filibin, ya. Kalau tidak ada alif lam, maka terpenuhi syaratnya. Ya, ada dua illah dia. Ketika tidak ada alif, alif lam, ya. Taib, mafhum? Wadah, insyaAllah, ya. Nah, dari mana para perawat ini? Ya, dari mana para perawat ini? Hunna minal Filipin. Mereka dari Filipin. Ya, mereka dari Filipin. Taib. Al-Ashir. Man hadhihi al-fatatu? Kunna banatu mudarrisati. Anzur jidan. Wa kunna bintu mudarrisati. Laysa sahiha. Man hadhihi al-fatatu? Fatat. Muzakirnya itu al-fata. Ya, muannasnya al-fatatu. Hiya banatul mudarrisati. Hiya banatul bintul mudarrisati. Mudarrisati. Man hadhihi al-fatatu hiya bintul mudarrisati. Apa makna? Siapa anak perempuan ini? Siapa anak perempuan ini? Ya, dia adalah anak perempuannya guru itu, ya. Dia adalah anak perempuannya guru itu. Nah, jadi di sini kita masukkan domir yang apa namanya? Domir yang sesuai. Ya, kalau yang diinginkan hiya, maka kita masukkan hiya. Kalau diinginkan huwa, maka kita masukkan huwa. Kalau diinginkan mufrad muzakkar, maka yang diinginkan apa? Domir huwa. Kalau diinginkan mufrad muannas, maka diinginkan hi. Ya, kalau diinginkan jamak muzakkar, maka domir hum. Kalau diinginkan jamak muannas, maka diinginkan hun, hunna. Ya, jadi disesuaikan. Contohnya ini, man aina haula'i duyuf. Dari mana tamu-tamu ini? Tamu-tamu berarti apa? Jamak muzakkar. Maka kita menggunakan hum. Ya, aina tabibatun, di mana dokter-dokter perempuan itu? Ya, dokter-dokter perempuan berarti apa? Jamak muannas, berarti pakai domir hun, hunna. Ya. Man hadihil fatatu, siapa pemudi ini? Pemudi ini berarti seorang perempuan. Mufrad muannas, maka pakai domir hiya bintul mudarrisati. Tayyib, selesai dari tamrin al-khamis. Nadkhul fi tamrin as-sadis. Kita masuk ke tamrin yang berikutnya, yang keenam. Hati jam al asma'il atiyah. Datangkan jamak isim-isim berikut. Ya, datangkan jamak kata-kata berikut. Ukhtun ma jam'uha? Ukhtun ma jam'uha? Ukhtun akhwatun. Bintun banatun. Ya, ukhtun akhwatun, bintun banatun. Muslimatun. Ya, muslimah. Perempuan muslim. Tabibatun. Ya, tabibatun. Tabibun. Tabibun. Tadi kan tabibatun kan? Tabibun. Dokter laki-laki. Atibba'u ya. Atibba'u, dokter laki-laki. Zawjun. Zawjun. Zawjun, suami. Suami, apa jamaknya? Suami, satu orang suami, zawjun. Kalau banyak suami, azwa, azwajun, azwajun, ya, azwajun, jamaknya zaujun. Kalau ini suami, zaujun. Ah, sebelahnya istri, zaujatun. Zaujatun. Zaw, itu antum tahu. Kalau salasu zaujatin, apa artinya? Salasu zaujatin. Salasu zaujatin, apa artinya? Salasu zaujatin. Arba'u zaujatin, apa artinya? Arba'u zaujatin. Arba. Empat apa? Empat istri. Kalau salasu zaujat, tiga istri. Kalau zaujatan, dua. Dua istri. Zaujatun? Zaujatun? Antum berapa? Laka zaujatun. Ya, engkau hanya memiliki satu istri. Kalau memiliki dua istri, engkau memiliki dua istri. Laka zaujatan. Laka zaujatan. Engkau memiliki dua orang istri. Kalau engkau memiliki empat, tiga orang istri. Laka salasu zaujatin. Ya, engkau memiliki tiga orang istri. Kalau engkau memiliki empat orang istri? Laka arba'u zaujatin. Ya, ini para suami harus tahu ini ya. Nah, kalau li zaujatun? Saya memiliki istri. Satu orang istri. Kalau li zaujatan? Saya memiliki dua istri. Kalau aku memiliki tiga istri? Li salasu zaujatin. Aku memiliki empat orang istri? Nah, masya Allah ya. Liar bau zaujatin. Azab, kalau nggak ada istri azab ya, bujangan ya. Nah, tayyib. Berikutnya fatatun. Fatayatun. Fatayatun ya, apa artinya? Pemudi. Ya, fatatun pemudi. Al-fata, fatan pemuda. Ya. Nah, fatayatun jamak dari fatatun. Taib. Kabiratun jamaknya? Kibarun. Tawilatun? Tiwalun. Jadidatun? Jududun. Akhun? Akhun. Akhun. Akhun. Akhun. Akhun. Akhun ada dua jamaknya. Akhun. Ada dua jamaknya. Ini sekali hari. Ya ikhwah. Ya ikhwah, kita sehari-hari bilang ya ikhwah, ya ikhwah. Ya. Cuma ya ikhwan. Ya ikhwan. Ikhwan. Ya. Ikhwan dengan ikhwatun. Ya, jama'a akhun. Kabirun? Kibarun. Jadidun? Jududun. Ya, jadi kabiratun ataupun kabirun jamaknya kibar. Sama jamaknya ya. Naam. Jadi ya, kalau bisa kita perbanyak perbendaharaan kata, kosakata ya. Dihafal. Dikitin. Kalau satu jilid aja kita sudah hafal kata-katanya, masyaallah seberapa banyak perbendaharaan kata kita kan? Sudah banyak kosakata yang bisa kita hafal. Kalau satu jilid ini kita selesaikan. Selesaikan baru kita hafal kata-katanya. Sudah berapa banyak kata yang bisa kita ya hafal ya. Nah, jadi perlahan ketika lewati pelajaran ini kan ada 23 pelajaran kan. Lewati pelajaran pertama dihafal kosakata yang ada. Pelajaran kedua dihafal lagi kosakatanya. Terus-terus sampai ya bisa dihafal semuanya. Kalau kita bisa hafal kosakata yang ada di jilid pertama saja, ini sudah masya Allah ya. Ya sudah masya Allah. Sudah banyak perbendaharaan kosakata kita. Ya, apalagi kalau nanti jilid 2 lagi, jilid 3 sampai jilid 4 ya, masyaallah. 6. Pembahasan berikutnya ya sebagaimana yang ada di tabel Asmaul Isyarati lil Qarib. Asmaul Isyarati lil Qarib. Ya, Asmaul Isyarati lil Qarib. Nama-nama atau isim isyarah lil qarib, ya, isim-isim isyarah untuk yang dekat, ya, isim-isim isyarah untuk yang dekat. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, hadza hadhihi dengan haula. Ya. Hadza hadhihi dengan haula. Hadza contohnya hadza talibun. Hadhihi talibatun. Ya, hadza talibun, hadhihi talibatun. Ya, hadza untuk yang mudzakkar mufrad, hadhihi untuk yang muannas mufradah. Ya, hadza talibun, hadhihi talibatun. Ketika jamak maka sama, haula'i tullabun, haula'i talibatun. Haula'i tullabun, mereka ini para pelajar, ya, para pelajar laki-laki santri. Haula'i talibatun, mereka ini para pelajar perempuan santriwati. Jadi ketika jamak maka penggunaan isim isyarahnya sama. Yang berbeda itu ketika bentuk tunggal. Ya, jelas ya? Ini sudah kita jelaskan ya. Al-kalimatul jadidatu. Ya, al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ya, kata-kata yang baru. Az-zawju. Ya, az-zawj tadi ya, apa tadi az-zawj? Suami. Jamaknya azwajun. Ya, azwajun ya. Al-mar'atu. Al-mar'atu wanita. Satu orang perempuan. Jamaknya nisa'un. Ya, jamak dari al-mar'ah itu nisa. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Ya, nisa'un. Walla'i ya'isna. Ya, walla'i ya'isna minan nisa'ikum. Ya, dan perempuan-perempuan yang apa namanya, yang tidak lagi haid dari perempuan-perempuan kalian. Inirtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin walla'i lam yahid. Naam. Kemudian dalam surat At-Tahrim ya, At-Talak. Surat At-Talak ya. Naam. Jadi pakai lafaz nisa. Ya, jama dari al-mar'ah. Kemudian apa? Lihat di situ kata al-mar'atu biduni al. Kalau kata al-mar'ah tanpa alif lamnya, maka tulisannya imra'atun. Beda tidak? Beda. Kalau dia beralif lam, maka al-mar'atu. Seharusnya ketika tidak beralif lam menjadi apa? Mar'atun. Kan seperti itu kan? Seharusnya mar'atun. Karena ketika beralif lam al-mar'atu. Ya, tapi di sini berbeda. Ya, ketika tidak ada alif lam maka menjadi imra'atun. Ya, menjadi imra'atun. Ya. Jadi nampak apa? Alif. Ya, nampak alif sebelum mimnya. Ya, menjadi imra'atun ya. Nah, jadi diperhatikan lagi ketika tidak ada alif lam maka menjadi imra'atun. Imra'atul Aziz dalam surat Yusuf. Ya, imra'atul Aziz. Maknanya apa? Wanitanya Al-Aziz. Ya. Ketika beralif lam maka menjadi al-mar'ah. Al-mar'ah. Jelas ya? Nah. Ya, jangan sampai kita keliru. Ketika tidak ada alif lamnya kita sebutkan mar'atun. Ya, karena dari Arabnya, dari sononya seperti ini imra'atun ya. Nah, kemudian qaribun dekat. Ya, qaribun dekat ya. Taib. Ya. Selesai dari pelajaran yang ke-13 bagian ba. Ya, sudah dua bagian kita selesaikan. Sudah kita sebutkan bahwasanya di pelajaran ke-13 di sini ada tiga bagian yang kita pelajari. Bagian A, bagian Ba, dengan bagian Jim. Ya, dua bagian sudah kita selesaikan. Bagian A dengan bagian Ba. Dan kita insya Allah akan masuk ke bagian yang ketiga, yakni bagian Jim. Tapi mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Insya Allah ta'ala, untuk bagian Jim kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga tadi yang kita pelajari bisa difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.